نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك معاشر المسلمين جماعة صلاة الصبح رحمني ورحمكم الله الحمد لله إلى أنتنya kita senantiasa menjadikan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kenikmatan kepada kita sehingga pada kesempatan pagi ini dengan izin Allah dan taufiknya kita masih diberikan kemudahan untuk senantiasa menunaikan bakti kita dan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Harapan kita mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menerima amal ibadah kita, mengampuni dosa-dosa kita dan memberikan keberkahan dalam setiap sisi kehidupan kita. Amin ya rabbal alamin. Kemudian melanjutkan pembahasan kita dari apa yang dipaparkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullahu taala tentang bahaya-bahaya dari akibat yang ditimbulkan oleh kemaksiatan ini. Di mana kemarin sudah kita bahas bahwa kemaksiatan ini akan bisa memadamkan semangat, memahamkan semangat ghirah, kecemburuan seseorang kepada agamanya dan kemudian menjadi seorang yang apatis, tidak peduli, yang dengan itu kemudian tidak bisa lagi menyebabkan berikutnya tidak bisa melihat mana yang hak, mana yang batil. Nasallallahu salaman afiyah. Karena itu jemaah melakukan Allah Subhanahu wa taala, hal yang tentunya menjadikan kita senantiasa tidak menggambangkan dan tidak meremehkan dengan yang namanya kemaksiatan, karena pada masa-masa sekarang ini namanya maksiat itu datang sendiri, artinya dimanapun seseorang bisa berbuat, yang tentunya merupakan ancaman bagi hati kita. Nasallallahu salaman afiyah. Kemudian qala, beliau mengatakan qala rahimahullahu taala wa kathir min haula la ya'la yattasiru ala adami al-istiqbah bal yuhassinu al-fawahish. Ini mengulang sedikit kemarin bahwa kebanyakan dari mereka, orang-orang yang melakukan kemaksiatan ini, tidak cukup hanya sekedar tidak memburukkan kemaksiatan atau tidak menganggap buruk kemaksiatan itu, bal yuhassinul fawahish wa dhulm li ghairihi, bahkan menghiasi ini kekejian-kekejian, kezaliman-kezaliman itu dihiasi seakan itu satu perbuatan yang baik. Kezaliman kepada orang lain ini dihiasi, jadi bukan kemudian malah menganggap buruk kemaksiatan itu, tapi kemaksiatan itu dianggapnya sebagai satu hal yang baik. Wa yuzayyinuhu lahu, diberikan aksesoris ya dengan berbagai hal supaya terlihat baik. Wa yad'uhu ilaih, tidak hanya sekedar diberi aksesoris menghiasi maksiat ini, tapi di mengajak, mulai mengajak. Dan ini banyak kemaksiatan seperti itu dengan kedok berbagai hal, cinta kepada leluhur ya, muri-uri kepada budaya, melestarikan dan lain sebagainya, dihiasinya agar manusia tetap dalam kejahiliahannya. Wa yahuthuhu alaih, kemudian memberikan anjuran untuk berbuat kemaksiatan tersebut. Wa yas'alahu fi tahwilihi, kemudian juga bagaimana berusaha untuk bisa mendapatkan atau untuk bisa terrealisasinya perbuatan-perbuatan maksiat tersebut. Dalam keadaan orang itu tidak mengerti kalau itu maksiat karena dihiasi dengan berbagai hiasan. ولهذا كان الديوث أخبث خلق الله. Karena inilah seorang dayyut, seorang kepala keluarga yang berikan membiarkan keburukan dalam rumah tangganya adalah merupakan manusia yang paling buruk, akhbathu khalqillah, paling kotor ini. Wal jannatu haramun alaih, dan surga itu diharamkan untuknya, untuk para dayyut ini. Wa kadzalika muhallilu dzulmi wal baghi li ghairihi wa muzayyinuhu lahu. Demikian pula surga itu haram bagi orang-orang yang menghalalkan kezaliman dan penyimpangan kepada yang lainnya, permusuhan kepada yang lainnya, serta menghiasi, ya, memusuhi orang, ya, membenci kepada orang dengan alasan katanya ini adalah prinsip, ini manhaj, ini berbagai hiasan, ya. Manusia dihiasi dengan kebejatan tanpa sadar, dan ini merupakan mental bisi iblis, dari bisikan-bisikan iblis yang menghiasi amalan manusia seakan dia adalah orang yang paling berbakti kepada Allah, paling membela kepada agama. Menghiasi kemaksiatan-kemaksiatan itu dengan hal-hal seperti itu. Nasallallahu alaihi wasallam, ini adalah iblis ini. Fandur man ladzi hamalat alaihi qillatul ghairah, maka perhatikan apa yang kemudian menyeret mereka dari tidak adanya kecemburuan, enggak peduli, tidak ada empati dengan yang di sekitar, ya. Jangankan dengan lingkungan, ya. Artinya dalam artian lingkungan masyarakat, ya. Masalah kebersamaan dengan masyarakat ini. Ini akan peka dengan hal-hal yang seperti itu. Maka kalau yang namanya dengan perbuatan kemaksiatan yang ada di sekelilingnya saja tidak peduli, ketika ada misalkan tetangganya atau siapa ini kemudian masing-masing, maka inilah yang kemudian akan hilang keadaannya adalah orang seperti ini. Nasallallahu alaihi wasallam. Ini akibat dari perbuatan maksiat yang terkadang kita tidak menyadarinya, seakan kita adalah yang paling taat, paling baik, paling bersih, paling suci, paling dan segalanya. Nasallallahu alaihi wasallam. Sementara kita lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau kemudian kita kembali kepada siratul rasul, bagaimana sejarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan masyarakat, dan bagaimana beliau menginginkan masyarakat itu mendapatkan hidayah, manusia mendapatkan hidayah dengan berbagai cara. Dengan berbagai cara, tidak hanya didakwai, didekati dengan hartanya atau dengan lisannya atau dengan bahkan dengan kesukaannya. Sukunya gulat, digulat juga. Rasulullah juga bergulat. Tantang gulat juga. Kemudian banyak kisah-kisah seperti itu ketika Rasulullah menantang seorang bergulat dengan harapan bukan untuk kemudian mencari kemenangan. Bagaimana dengan gulatnya itu kemudian orang ini bisa mendapatkan hidayah? Karena yang paling pokok adalah bagaimana seperti firman Allah Subhanahu wa taala, wa in ahadun minal musyrikin istajaraka fa ajirhu hatta yasma kalam Allah. Yang pokok bagaimana sampai mereka mendengar kalam Allah. Memberikan pendekatan kepada umat, kepada manusia agar mendengar kalam Allah. Dan itu tidak sedikit, ya. Rasulullah SAW berbuat seperti itu, mengajak pegulat sampai Rasulullah bergulat, ternyata Rasulullah bisa menang. Nah, kemudian orang tersebut bisa mengikuti Islam dan kemudian masuk Islam, mengikuti sunnah Nabi SAW. Ini dalam rangka untuk itu. Artinya kita lihat bagaimana perhatian Nabi SAW, kepekaan beliau, kecemburuan beliau kepada orang-orang yang mereka maksiat atau mereka kafir, sampai kepada orang kafir pun juga demikian, kecemburuan sangat tinggi sekali untuk agar mereka bisa masuk Islam ini. Maka bagaimana dengan saudara-saudara kita sendiri? Ini jemaah mendakan Allah Subhanahu wa taala, apa yang dipaparkan Al-Qayyim sangat mendetail sekali. وهذا يدلك على أن أصل الدين الغيرة. Ini memberikan petunjuk kepadamu bahwasanya asal pokok dari agama ini adalah al-ghirah, adanya kecemburuan, adanya semangat. Wa man la ghirata lahu la din lah. Siapa yang tidak punya ghirah, ini tidak punya agama. Hakikatnya tidak punya agama. Fal ghirah tuhyil qalb. Fatuhyilahu al-jawarih. Kecemburuan ini akan bisa menghidupkan hati. Demikian pula fatahmilahu al-jawarih, akan bisa menjaga anggota badannya dari perbuatan-perbuatan maksiat ini dalam semua bentuknya. Fatadfa'u as-su'a wal-fawahish. Dan juga ghirah ini akan menahan seseorang dari berbuat buruk dan berbuat keji. Wa adamul ghirah tumitul qalb. Dan tidak adanya ghirah ini akan mematikan hati. Fatamutu lahul jawarih. Maka juga demikian pula anggota tubuhnya pun juga akan mati. Artinya mati tidak bergeming untuk kemudian bergerak. Melihat sampah di jalan pun juga tidak akan peduli, karena ini tidak punya iman. Orang yang punya iman ada kepekaan. Sesuatu yang mengganggu di jalan sedikit aja, ini peka, oh ini bagian dari iman. Karena itu meskipun itu adalah syu'bah yang paling kecil, cabang iman, ada kepedulian. Tapi orang yang tidak punya ghirah rawurus, mesti akan seperti itu, enggak peduli dengan keadaan. Jangankan dengan hal-hal yang seperti sampah dan semisalnya, ini yang baratnya adalah satu yang ta'afih, lebih besar dari itu tidak akan peduli. Nasallallahu alaihi wasallam. Ini bahayanya dari ketidakadanya kecemburuan. Fala yabqa indaha daf' al-battah. Maka sama sekali tidak ada yang istilahnya penyemangat atau yang bisa membebaskan dirinya ini dengan ketika tidak ada kecemburuan ini. Wa mithlul ghirah fil qalb wa mathalul ghirah fil qalb mathalul quwwah allati tadfa'ul marad wa tuqawimuhu. Perumpamaan ghirah ini dalam hati manusia adalah seperti sebuah kekuatan, power yang atau kalau mungkin orang kesehatan bilang antibody ya, antibody ini yang akan bisa menolak dari penyakit. Dengan kekuatan dimiliki pada badannya, ini akan menolak penyakit dari badannya dan bahkan akan menegakkan, menguatkan badannya. Kalau orang mungkin dikatakan ya sel darah putih yang siap menyerang kepada virus-virus yang masuk ke dalam tubuh ini, katanya begitu, Allah alam. Tapi ibaratnya adalah seperti itu. Ini Ibnul Qayyim menggambarkan ghirah ini adalah kekuatan ini, yang dengan kekuatan itu akan bisa menolak berbagai bahaya dari luar. فَإِذَا ذَهَبَتِ الْقُوَّةِ وَجَدَ الدَّاءَ الْمَهَلْ. قَاتِلًا قَابِلًا. Maka ketika kekuatan ini hilang, si penyakit pun mendapati ada tempat, ada celah yang bisa menerimanya. وَلَمْ يَجِدْ دَافِئًا. Dan juga tidak ada yang menolaknya, tidak didapati ada yang menolak kedatangan si penyakit ini. Fatamakkan, akhirnya si penyakit ini pun punya kedudukan, ada tempat. Fakanal halak wa mitluha mitlu sayasil jamus allati yadfa'u biha an nafsihi wa waladihi fa idza kusirat tama fihi aduwa au tama fi aduwu, maka kebinasaan yang kemudian terjadi ketika penyakit ini punya tempat, kekuatan sudah tidak ada, juga tidak ada bentengnya, ya. Antibodinya juga melemah. Baratnya penyakit ini siap kemudian mengembangkan diri dan kemudian menjadikan binasanya satu tubuh. Bagaimana seperti ini kalau itu terjadi pada agama kita? Nasallallahu alaihi wasallam. Ketika kekuatan itu hilang dari agama kita, beliau katakan perumpamaan ini adalah seperti perumpamaan sayasil jamus, ya. Allati yadfa'u biha nafsi waladihi, ya. Seperti tanduk seekor kerbau, ya. Yang dengan tanduknya itu dia membela dirinya dan juga menjaga anak-anaknya. Fa idza kusirat, kalau kemudian tanduk ini patah, maka musuh-musuhnya pun juga akan tamak dengannya untuk kemudian bagaimana bisa membinasakannya. Ini karena kekuatan ada hanya pada tanduknya saja. Ini jemaah menakan Allah Subhanahu wa taala bahaya daripada kemaksiatan dan ketidakadanya kecemburuan dan kepekaan. Kemudian berikutnya, tikrarul ma'asi yadhhabul haya alladhi huwa asru kulli khair. Ini bahaya yang lain lagi dari kemaksiatan. Ketika kemaksiatan itu terulang, maka akan menghilangkan rasa malu, yang rasa malu merupakan sumber dari segala kebaikan. Aslu kulli khair. Ini rasa malu. Karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan idza lam tastahi fasna ma syi'ta. Jika ini merupakan warisan kenabian dari semua para nabi mengatakan seperti itu. Jika tidak ada rasa malu, jika engkau tidak malu, maka lakukan semaumu. Maka yang menahan seseorang dari kemaksiatan, dari kemungkaran adalah rasa malunya. Rasa malu tentunya kepada Allah Subhanahu wa taala yang paling utama. Maka beliau mengingat kepada kita bahwasanya mengurangi kemaksiatan ini akan menghilangkan rasa malu yang merupakan sumber dari segala kebaikan. Wa min uqubatiha, kata beliau, di antara akibat-akibat kemaksiatan ini, dhihabul haya, hilangnya rasa malu, alladhi huwa madatu hayatil qalb, yang rasa malu ini merupakan sumber kehidupan hati, wa huwa aslu kulli khair, dan rasa malu ini merupakan asal pokok dari segala kebaikan. Wa dhihabul khairi ajma'ah, maka hilangnya rasa malu berarti hilangnya kebaikan secara keseluruhan. Jadi kalau seseorang sudah tidak punya rasa malu lagi, maka sudah tidak ada kebaikan badannya. Fa fi sahih anhu sallallahu alaihi wasallam annahu qala, dan disebutkan dalam hadis yang sahih dari Nabi alaihi salatu wasallam, beliau bersabda, al haya'u khairun kulluhu, rasa malu itu baik semuanya. Dalam riwayat yang lain, la yati illa bi khair, tidak mendatangkan kecuali kebaikan. Rasa malu ini tidak mendatangkan kecuali kebaikan. Dan karena al-haya'u syu'batu minal iman, rasa malu merupakan cabang dari cabang iman. Boleh dibilang ini adalah pokoknya. Nah, sumber kebaikan ada pada rasa malu ini. Wa qala inna mimma adraka an-nasu min kalam nubuwwatil ula, juga beliau bersabda, sesungguhnya di antara yang didapati manusia dari perkataan kenabian yang pertama adalah idza lam tastahi fasna ma syi'ta, jika engkau tidak malu maka lakukan semaumu. Ini merupakan sisa dari perkataan kenabian yang terdahulu. Fihi tafsiran, kata beliau ada dua tafsir, dua makna dalam hadis ini. Yani jika engkau tidak malu maka lakukan semaumu. Ini sebenarnya bukan berarti untuk memilih itu tidak, tapi di sini ada terkandung makna di dalamnya ancaman. Seperti kita misalkan marah-marah sama anak kita, yuskono, tapi nanti jangan pulang ya, jemulih. Kan sama saja seperti itu. Ini sama di balik dari ucapan ini adalah ancaman. Ini kata beliau rahimahullahu taala bahwa makna yang pertama annahu ala tahdid wal wa'id, bahwa ini merupakan ancaman dan peringatan keras. Wal makna man lam yastahi fa innahu yasna'u ma syaa'a min al qabaih. Artinya siapa yang tidak punya rasa malu, dia akan melakukan apa yang dia inginkan dari berbagai keburukan. Ini menunjukkan bahasanya orang yang berbuat buruk berarti tidak punya rasa malu hakikatnya. In alhamilu ala tarkiha alhaya, karena yang membawa dirinya untuk meninggalkan kemaksiatan itu adalah rasa malu. Fa idza lam yakun hunaka haya'un yarda'uhu 'anil qaba'ih fa innahu yuwaqi'uha. Kalau kemudian tidak ada rasa malu di, ya, pada hatinya, pada dirinya tidak ada rasa malu yang bisa menolaknya dari keburukan atau bisa menjadikan dia jera dari berbuat buruk, maka pasti akan terjatuh ke dalam keburukan ini. Wa hadza tafsiru Abi Ubaidah. Dan ini adalah tafsirnya Abu Ubaidah rahimahullah taala. Kemudian makna yang kedua, annal fi'la idza lam tastahi min Allah faf'alhu. Bahwa perbuatan itu jika engkau tidak malu dari Allah Subhanahu wa taala, lakukan. Wa innamal ladzi yanbaghi tarkuhu huwa ma yastahi minhu min Allah. Bahwa yang selayaknya untuk ditinggalkan itu adalah yang yastahi minhu min Allah, malu dari Allah kalau kemudian perbuatan itu dilakukan. Ini yang selayaknya untuk kita rasa malu. Tapi orang misalkan tidak sholat berjamaah, ini tidak malu. Mestinya seperti ini adalah malu. Ketika tidak mau ke masjid, tidak mau membaca Quran, tidak mau berbuat baik, ini mestinya. Tapi kadang orang malah malu lah, saya mau ke masjid gak enak sama si fulan, gak enak sama ini, bukan yang selayaknya seperti itu. Tapi mestinya ketika meninggalkan perbuatan perbuatan maksiat ini adalah yang itu malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika ada panggilan adzan kok tidak datang, misalkan ada panggilan Allah Subhanahu wa taala kok tidak datang, maka ini malulah saya kepada Allah. Mestinya seperti itu. Wa hadza tafsirul Imam Ahmad fi riwayat Ibn Hani. Ini tafsirnya Imam Ahmad dari riwayatnya Ibn Hani rahimahumullah. Ini jemaah mulakan Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau fa'ala al-awwal yakunu tahdidan. Dengan makna tafsir yang pertama, maka hadis ini adalah merupakan ancaman. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, i'malu ma syi'tum, lakukan semau kalian. Dan pada makna yang kedua, yakunu idnan wa ibahatan. Dengan makna yang kedua ini adalah idnan wa ibahatan. Yani menunjukkan membolehkan. Ketika tidak ada rasa malu, maka kemudian dia akan menghalalkan dan membolehkan kepada kemaksiatan. Nasehat Allah SWT menafiah. Ini jemaah mudahkan Allah Subhanahu Wa Taala yang kita kaji pada kesempatan bagi ini, mudah-mudahan sedikit ini sebagai renungan bagi kita dari Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, untuk lebih kita introspeksi diri kita, mengaca diri kita dengan kepekaan kita kepada lingkungan, keadaan ataupun juga perbuatan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita hati yang hidup, hati yang sehat, hati yang senantiasa peka dengan keadaan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita juga di atas hati dengan hati yang selamat, karena dengan hati inilah yang akan selamat di hadapan Allah Subhanahu wa taala di hari yang tidak lagi bermanfaat harta dan anak-anak, kecuali orang yang datang kepada Allah dengan hati yang selamat ini. Wallahu ta'ala a'lam. Subhanakallahumma hamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.